Tapi bab ke-20 beliau sebutkan majaa annal ghulu fi quburis salihin yusayyiruha authanan tu'badu min dunillah. Ghulu terhadap kuburan orang saleh menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Bisa disembah kuburan itu, dituhankan selain Allah akibat ghulu terhadapnya. Berlebihan dan melampaui batas. Bab ini masih berhubungan dengan bab yang sebelumnya, 19, celaan, larangan keras bagi orang yang ibadah kepada Allah di kuburan orang saleh. Itu yang sebelumnya. Nah, sekarang tentang perkara ghulu terhadap kuburan orang saleh ini. Ghulu ini yang menjadikan kuburan-kuburan itu pada akhirnya disembah dan dituhankan selain Allah. Kuburan tentunya punya hak atas kita sebagai muslim. Dua, yang pertama, kita tidak boleh menyia-nyiakan dan mengurangi haknya, hak kuburan. Yaitu untuk dihormati, dimuliakan. Makanya syariat melarang untuk duduk di atas kubur, untuk melangkai, menginjak-injak kubur, karena itu bertentangan dengan penghormatan kepada kuburan. Kita diperintah menjaga dan menghormati kuburan itu, dan itu hak mereka. Yang kedua, haknya agar kita tidak melampaui batas yang telah diberikan oleh syariat untuk kuburan-kuburan tersebut. Di Sahih Muslim dari Ali, beliau sampaikan kepada Abul Hayyaj Al-Asadi, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallam. Mau, kata Ali, aku mengutusmu membawa misi seperti yang Rasulullah mengutus aku dengannya, sama seperti misi Rasul ketika mengutus aku. Alla tada'a suratan illa tamastaha. Jangan kamu biarkan ada berhala, patung, dan semisalnya kecuali kamu rusak, kamu hapus. Wala qabran musyrifan illa sawaita. Jangan pula kamu biarkan kubur yang menonjol, kecuali kamu ratakan. Qabran musyrifan, kubur yang menongol atau menonjol, sehingga beda dari yang lain-lain. Semuanya ma'ruf ya, kubur paling gundukannya sejengkal misalnya. Semuanya seperti itu. Di area kuburan yang luas ini, semuanya begitu. Subhanallah, ada satu yang tanahnya tinggi, dikasih kejeng, dipagari, dikasih marmer, dikasih ini. Beda dengan yang lain. Menonjol, sorotan mata orang akan tertuju ke ini. Kuburannya siapa ini? Kok beda dari yang lain-lain? Berarti ini orang hebat ini. Orang istimewa ini. Buktinya kuburannya gak sama dengan yang lain-lainnya. Pada akhirnya dianggap punya kekhususan, keistimewaan, dan dikultuskan. Makanya kata Ali, misi Rasulullah SAW yang diamanatkan kepada beliau, ratakan sehingga sama dengan yang lain, gak ada beda. Kalaupun itu kuburannya siapapun, sesoleh-solehnya manusia, setakwa-takwanya hamba, ratakan. Sehingga tidak ada yang mencolok dan tidak beda dengan yang lain dari kuburan-kuburan kaum muslimin. Kuburus salihin dalam judul bab, orang-orang soleh mencakup para nabi maupun para wali, orang-orang soleh setelah para nabi itu. Nah, siapapun mereka. Dan yang di bawah mereka dari keumuman muslimin, mukminin, mukminat. Demikian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala membawakan bab ini untuk menjelaskan bahwa ghulu terhadap kuburan orang soleh salah satu wasilah. Wasilah besar untuk terjadinya kemusyrikan. Ghulu ini yang menjadikan kuburan ini jadi berhala, sesembahan yang dituhankan selain Allah. Dan ghulu tentunya bertingkat-tingkat dan bermacam-macam bentuk dari ghulu ini. Seperti apa? Ekstrim, berlebih dan melampaui batas dalam mensikapi atau memposisikan kuburan-kuburan orang soleh ini. Dengan demikian berarti ini bab tentang bagaimana orang itu melampaui batas yang seharusnya itu batas kuburan. Seharusnya kuburan begini. Batasnya tidak boleh melebihi ini. Tidak boleh diperlakukan lebih dari ini. Orang hulu melampaui batasan itu. Diperlakukan lebih dari yang telah diberikan oleh syariat. Hal ini karena syariat tidak membedakan. Gak ada satupun ayat atau hadis yang mengisyaratkan sedikit saja bahwa kuburan orang soleh harus dibedakan dari keumuman muslim. Gak ada. Jangankan orang soleh, nabi sekalipun, rasul yang disepakati oleh umat Islam manusia termulia, terafdol, wali yang paling tinggi kewaliannya, tidak ada satupun anjuran, apalagi perintah, saran atau dan semisalnya untuk kuburan mereka diistimewakan, lebih diperlakukan lebih dibanding kuburan-kuburan muslimin yang lain. Gak ada. Sama seperti kuburan muslim yang lainnya. Dalam bab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kuburan itu diberi tulisan-tulisan. Ini kuburannya Fulan bin Fulan. Lahir tanggal bulan tahun sekian. Mati tanggal bulan tahun sekian. Terkadang ada gelar-gelarnya, bukan namanya tok. Ini kuburannya Al-Wali, Al-Fulan, Al-Muhtaram, Al-Marhum, Al-Marhumah, Al-Maghfur Lahu. Al-Al-Al-Al-Al-Al ini gelar-gelar yang begitu panjang. Nah, semua itu bentuk dari hulu terhadap kuburan. Demikian pula Rasul melarang kuburan itu diberi pernak-pernik yang tidak dibenarkan syariat, dicat, diberi keramik, diberi bata, diberi ini itu. Tadi sehingga membedakan dia dari kuburan yang lain, menyedot pandangan kepadanya. Demikian pula kalau itu lebih tinggi dari satu jengkal. Semua ini untuk sadudzari'ah. Syariat menutup segala celah dan pintu yang bisa menyeret mereka kepada syirik. Terlebih kalau kemudian kuburan itu sudah mulai dibangun, bangunan di atasnya. Ada kijingnya, ada pagarnya, bahkan lebih dari itu ada temboknya, bangunan sudah, ada atapnya, dipayungi, ada gentengnya, ada ininya. Ini lebih lagi hulu terhadap kuburan-kuburan orang saleh. Atau kemudian bahkan seperti yang lalu dijadikan tempat peribadatan. Tempat mendekatkan diri kepada Allah, kalaupun bahkan itu dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, orangnya sholat, berdoa, berzikir, baca Quran dengan ikhlas hanya untuk Allah semata. Tapi di kuburan orang-orang saleh, hulu dalam memperlakukan kuburan orang saleh. Termasuk pula lebih bentuk hulu kepada kuburan ini, dijadikan kuburan ini wasilah yang dianggap mendekatkan diri kepada Allah. Atau kuburan, atau yang di dalam kubur, al-mayyit, dijadikan sebagai syafi', pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah. Seakan yang menentukan yang dikubur ini. Sehingga dia minta-minta. Makanya jauh-jauh datang ke situ sampai rehlah, safariat panjang ke sana kemari. Beri kami syafaatmu, ini syafaatmu. Mintanya ke kuburan-kuburan itu. Atau bentuk hulu pula, dia nazar, dia menyembelih di kuburan tersebut. Atau bahkan tanahnya dianggap barokah dan dianggap bisa menjadi syafaat bagi orangnya. Rebutan sebagian. Kalau itu kuburan yang sangat sakral dianggap oleh mereka. Gak mudah bisa sampai ke sana. Atau dajajilah, para dajjal sengaja menjual ini tanah dari kuburan fulan, dari kuburan fulan. Secuil sedikit. Tapi dijual dengan harga yang begitu mahal. Dan ini hamba Allah al-miskin sangat senang. Wah, ini barokah ini. Bawa pulang yang ditanam di sawahnya dengan anggapan akan subur, panen besar. Yang dianggap menyelamatkan dirinya dari malapetaka dan bahaya. Dan yang lainnya. Semua ini hulu. Tidak demikian syariat memberi batasan untuk kuburan. Ini semua yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah, menjadikan kubur itu wasan yang dituhankan dan disembah selain Allah. Dan itu yang terjadi di banyak belahan negeri. Dibangun kubah, masjid, tempat peribadatan, disebut sebagai tujuan wisata religi. Semua adalah bentuk-bentuk hulu kepada kuburan orang-orang saleh. Bahkan di sebagiannya, orang tawaf dan iktikaf di situ. Beberapa hari rela meninggalkan kotanya, negerinya, anak istrinya. Layaknya kamu iktikaf, mukmin. Itikaf di masjid 10 terakhir Ramadan, berharap pahala untuk diampuni dosanya. Nah, ini pun sama demikian. Itikaf di kuburan-kuburan itu. atau bahkan tawaf mengelilingi kuburan itu layaknya muslimin tawaf mengelilingi Ka'bah Baitullah. Semua bentuk hulu pada akhirnya akan menjadikan kuburan ini sesembahan yang akan dituhankan selain Allah. Bermula dari hulu tadi dengan berbagai macam bentuknya. Tingkatan dan gambaran hulu itu banyak sekali seperti tadi. Semua itu hulu. Bermula dari yang kecil. Makanya disebutkan oleh Imam Barbahari, jangan kamu meremehkan sigharul bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan kecil. Fa inna 'aziman nar minasyarari. Karena bahkan api besar pun bermula dari percikan kecil. A'udzubillah. Kamu ketika melihat kebakaran gede, si Raja Merah melalap, membakar habis pasar. Padahal pasar induk gede, angus habis, bahkan mungkin satu kampung. Nas'alullah al-afiyah. Enggak tiba-tiba api besar, enggak mungkin. Tiba-tiba kayak sulapan, langsung gede, enggak ada. Bermula dari kecil, percikan. Bermula dari kongslet misalnya, cetas-cetas-cetas, api kecil. Saat itu diremehkan, oh, api kecil gini bisa apa dia. Tapi dari kecil ini, membesar-membesar, mulai makan kayu, mulai kesana kemari dan seterusnya. Begitu pula hulu ini. Bermula dari yang kecil-kecil, memperlakukan kubur tidak seperti yang batas syariat berikan, terus syaitan akan menggiring dan menggiring, sampai pada akhirnya kubur itu pun akan dijadikan sesembahan Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penjelasan tentang wasilah dari wasilah-wasilah kemusyrikan yang wajib ditinggalkan dan dihindari oleh umat ini. Sama seperti bab yang sebelumnya. Bab yang sebelumnya wasilah juga. Bentuknya kamu ibadah kepada Allah. Tapi sengaja nyari dan di tempat kuburan-kuburan orang soleh. Ngapain? Itu pun akan wasilah menggiring orang akan mempersekutukan Allah dengan kuburan-kuburan ini. Ini sekarang hulu kepada kuburan itu. Diperlakukan lebih dari batasan yang syariat telah berikan tadi. Hak kubur, kubur punya hak. Dan hendaknya ditunaikan hak itu, dijaga. Tapi hak-hak itu ada batasnya. Tidak boleh melebihi dan melampaui batas yang telah syariat berikan padanya. Itu hulu. Nah, ini ringkasan bab ke-20 yang beliau sebutkan, kemudian akan beliau bawakan ayat dan hadis tentang hal itu. Wallahu ta'ala alam, insyaallah akan kita kaji pekan depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.